Man, kam alamatan li raf'i? Arba. Ma hiya? At-tamatu wal wawu wal alif wal nun. Dhamma takunu alamatan li raf'i fi kamode ya banabila? Takunu alamatan ad-dhamma takunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'. Ma hiya? Fi ismi mufrad wa jam'i takdir wa jam'i mu'annas salim wa fi'l mudhari illa lam yattasil bi akhir shay'in. Ismi mufrad marfu, misal wa Raihan. Huwa talibun. Huwa talibun. Jama' takdir marfu, misal. Boleh ke? Oke. Marfu. Hum rijalun. Nah. Baik, wa mal wawu indak ma huma hati misalan li jam'il mudzakkar salim marfu. Nah, yadribuna al muslimuna yusalluna fil masjid. Syaitnya yang mana? Al-Muslimun. Asmaul khamsa marfu, misal. Ya abuka. Wa amal alif takunu alamatan nasb. Tiga mawdi. Wa huwa? Titasnya. Baik, hadi misalan. Musanna marfu. Al-Qalibat. Ja'a. Talibani. Nah. Wanun naib. Wanun takunu alamatan liraf. Wanun takunu alamatan liraf fi al-mudhari idza tasala bihi dhamiru dhamiru jam'in wa dhamiru tasniyatin wa dhamiru au dhamiru ya ada mufatabah, mu'anah atau mufatabah. Nah, wa yusama bimada adil af'al alati tasolat bi alif isnain, wa jama wa ya' mufatabah. Tusama mada? Al-amsilatul khamsah. Idan nun takun alamatan li raf'i fil amsilatil khamsah. Hat misalan, Abu Umar? Yakumani. Nah, yakumani fi'lun mudhari'un marfu'un idza jarru ila nasib wal jazm wa alamatu raf'i madha? Subutun nun wal alif fa'il. Baik, ana samir. Alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Setelah kita selesai tentang tanda-tanda. Nah, rafa masuk tentang tanda-tanda nasab. Qala Ibnu Ajurum walin nasbi khamsu alamatin. Nasab memiliki 5 tanda. Lebih banyak daripada tanda rofa. Tanda rofa hanya 4 ya, dhammah, wawu, alif, nun. Nasab ada 5. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya wa hatfun nun. Tanda yang pertama fathah, ini tanda asli. Kemudian alif, kasrah, ya dan membuang nun. Ini semuanya tanda pengganti. Qala syarif qira ya waqias qala syarif wa aqulu lil mutanabbi an tahkuma ala kalimati bi annaha mansubatu idza wujidat fi akhiriha idza tadi di awal kan dikatakan yumkinuka idza wajadta fi akhiriha alamatan min khamsi alamatin wahidatun minha asliyatun wa hiya al fathatu wa arba'un furu'un manha wa hiya al-alif wal kasrah wa hiya al-wahdatu nun. Nah, berkata syar'i saya katakan yumkinuka, kamu bisa menghukumi sebuah kata itu nasab apabila kamu dapati di akhirnya salah satu tanda dari 5 tanda ini. Salah satu tanda dari 5 tanda. Satu dari 5 itulah tanda asli yaitu fathah, dan 4 adalah cabang dari fathah. 4 yang tersisa cabang dari fathah yaitu alif, kasrah, ya dan membuang nun. Sekarang kita masuk pembahasan tentang fathah dan tempat-tempatnya. Al-fathatu wa mawadi'uha. Qala Ibnu Majrum, fa'mal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'ah. Maka adapun fathah, ia menjadi tanda untuk nasab pada tiga tempat. Fil ismil mufrad, wa jam'i taksir, wal fi'il mudhari' idza dakhala 'ala nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Ismil mufrad, jam'i taksir, dan fi'il mudhari' yang apabila kemasukan amil penasab dan tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Qala syarih ikra. Qala syarih wa qulu al-fathatu alamatan ila anna al-kalimata mansubatun fi salasati mawadi'ah. Al-mawdi'ul awwal ismul mufradu. Al-mawdi'ul tsani jam'ut taksir. Al-mawdi'ul tsalits al-fi'lu al-mudari'u alladhi sabaqahu nasibun wa lam yattasil fi akhirihi alifu isnaini wa la wawu jama'atin wa la ya'u mukhatabatin wa la nunu tawkidin wa la nunu liswatin. Nah, berkata syarih, saya katakan fathah menjadi tanda yang menunjukkan sebuah kata itu dinasab pada tiga tempat. Tempat yang pertama isim mufrad, tempat yang kedua jamak taksir, tempat yang ketiga fi'il mudhari' yang didahului amil penasab seperti an, lan, idan, kai dan yang lainnya, dan tidak bersambung di akhirnya dengan alif isnain, tidak pula bersambung dengan waw jama'ah, tidak bersambung dengan ya' mukhatabah, tidak bersambung dengan nun taukid, dan tidak bersambung dengan nun niswah. Nun taukid ini secara langsung, ya. Kenapa? Karena kalau bersambung dengan alif isnain, waw jamaah, ya mukhatabah, tanda nasabnya dengan apa? Berbeda dengan tanda nasab dengan hatfun nun. Nah, az-zaidani lan yakuma gitu. Az-zaiduna lan yakumu. Adapun kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung, hukumnya apa ya Fana? Abdillah. Apa ini atas? Alama yunsabu. La. Mabni al-fathi la lan yakumanna. Ya yakumanna. Kemasukan lan tetap lan yakumanna. Kemasukan lam juga tetap lam yakumanna. Wala nunun niswah. Tidak bersambung dengan nun niswah. Kalau bersambung dengan nun niswah hukumnya apa? Sulaiman. Fi'il mudhari' bersambung dengan nun niswah hukumnya apa? Apa ini atas? Atas apa? Mabniun ala sukun. Ya. Yaktubna lan yaktubna lam yaktubna. Nah, sehingga fathah itu menjadi tanda pada tanda nasab pada fi'il mudhari' yang ini tadi disebutkan. Diringkas di awal dengan dikatakan lam yattasil bi akhiri syai'un, tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Alif isnain, au jama'ah, ya muqatabah, nun taukid dan nun niswah. Maka tandanya dengan fathah. Nah, nanti akan datang contoh-contohnya. Lalu sekarang kita masuk yang pertama. Amal ismul mufrad ikra. Qala syarih. Qala syarih. Amal ismul mufradi. Mufradu. Amal ismul mufradu. Faqad sabaqa ta'rifuhu. Ta'rifahu. Ta'rifuhu fa'in sabaqa. Faqad sabaqa ta'rifuhu. Wal-fat'atu takunu zahiratan ala akhirihi fi nahwi naqilu aliyan. ونحو قابلت هندا فعليا وهندا إسلامي مفرداني وهما منصوبان لأنهما مفعولان وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة والأول مذكر والثاني مؤنث وقد تكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى مقدرة وقد تكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى ونحو حدثت ليلى فالفتى والليلة وليلة اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما كل لكون كل منهما وقعا مفعولا به وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والأول مذكر والثاني مؤنث. طيب. Adapun isim mufrad, maka sungguh telah berlalu definisinya mahwa ta'rifu, ya Abu Hamzah. Ta'rifu ismil mufrad mahwa? Ma laisa mufradan ma laisa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima. Nafis. Wala. Kurang sedikit. Ma laisa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima. Kamil ya Aba Sulaiman. Aba Sofia. Wala minal asma'il khamsah. Bukan musanna, bukan jama', bukan yang diikutkan dengan keduanya, dan bukan asma'ul khamsah. Karena asma'ul khamsah itu mufrad. Kalau dilihat dari sisi bilangannya, dia kan syaratnya antakuna mufradatan. Tapi kalau dalam pembahasan tanda-tanda i'rab, dia bukan mufrad. Ya, dia dikeluarkan dari mufrad. Makanya definisi mufrad dalam tanda-tanda i'rab adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Nah, telah berlalu definisinya. Dan fathah itu bisa dhahirah di akhirnya, tampak. Seperti dalam contoh laki itu aliyan. Syaitnya mana ya Pak Lukman? Aliyan. Aliyan. Mansub sebagai? Maqulbi. Maqulbi tanda nasabnya? Fathah karena? Simufrod. Nah, aku berjumpa dengan Ali. Wa nahu qabaltu hindan. Aku menemui Hindun. Coba di Arab. Qabaltu hindan. Aba Isa. Qabaltu hindan. Qabala fi'lun madi mabniun ala fathi la mahala lahu min. Nah, qabaltu ketemunya sama tak jadi mabni ala sukun. Fi'lun madi mabniun ala sukun litisalihi bidhamirin raf'in mutaharrik wata dhamirun mutasilun mabniun ala dhamm fi mahali raf'in fa'il. Hindan maf'ulun bihi mansubun biha wa mansubun bi bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathah zahiratu ala akhirihi li'anahu minal isim mufrad. Yano isim mufrad. Nah, maka aliyan dan juga hindan dua isim mufrad, keduanya dinasab karena keduanya sebagai maf'ul bih. Tanda nasab keduanya dengan fathah zahirah, yang pertama mudzakkar, yang kedua mu'annas. Baik, dan kadang-kadang fathahnya itu muqaddarah. Masih ingat pembahasan muqaddarah? Ada berapa muqaddarah? Pada berapa tempat ya, Fana? Atau Pak, penyebab muqaddarah apa? Maniknya? Ada tiga. Apa yang pertama? Tikol. Yang kedua? Ta'adzur. Yang ketiga, munasabah. Adapun dalam nasab itu hanya dua, ya. Baik, untuk hanya dua yaitu ta'adzur dan munasabah. Adapun sikol tidak ada. Kenapa? Karena fathah itu ringan. Ya. Contohnya di sini laqitul fata. Aku berjumpa dengan pemuda itu. Saya di sini al-fata. Coba di Arab. Coba Ishak. Laqitul fata. Al-fata. Al-fata maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi mansubun bil fi'li. Mansubun bil fi'li wa alamatun nasbihi al-fata al-muqaddarah ala al-alif al-maksurah. Mana menurutnya at-ta'adzur. Nah. Adapun yang siqal seperti al-qadi, tapi kalau sekali lagi al-qadi yakni isim-isim manqus itu ketika nasab fathahnya nampak. Laki itu al qadhiya. Laki itu qadhiyan. Ya, sama saja apakah ada alif lam atau tidak, fathahnya tetap akan tampak. Laki itu al-qadhiya atau laki itu qadhiyan. Baik, kemudian yang munasabah. Mansubnya atau maniknya, penghalangnya untuk nampak harokat dengan munasabah. Contohnya apa? Apa jelas? Laki itu Dorobtu gulami. Dorobtu gulami. Nah. Baik. Wa nahwu, dan juga contohnya haddastu Laila. Ini juga sama. Laila maf'ul bih. Maka kata Al-Fatah dan Laila dua isim mufrad mansub karena masing-masing dari keduanya sebagai maf'ul bih. Tanda nasab keduanya dengan fathah muqaddarah alif yang menghalangi nampaknya fathah adalah ta'adzur. Yang pertama mudzakkar, yang kedua mu'annas. Nah, dan juga tadi sudah dicontohkan yang munasabah. Adapun siqal tidak ada. Samir. وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره له صاحبت الرجال وله رعيت الهنود فالرجال والهنود جمعا تكسير جمعا تكسير فعلها جمعا jam'a taksirin. Nah, kenapa enggak ditanwin? Ini dua, ini musanna. Jam'ani. Aslinya. Kenapa nonnya hilang? Karena mudhaf. Nah, jadi bukannya badannya bukan jam'an tapi jam'a taksirin. Aslinya jam'ani. Karena mudhaf maka nonnya hilang. Jam'a taksirin mansubani. Jam'a taksirin mansuban likaunihima maf'ulaini likaunihima maf'ulaini wa alamatu nasbihima al-fathatu al-zahiratu wal awwalu mudzakkarun wasani mu'annatun wa qad takunu al-fathatu muqaddaratan lahu qawluhu ta'ala qawlihi mudawilah lahu qawlihi ta'ala wa tarun nasa sukara ونحو قوله تعالى قوله مضاف إليه مضاف إليه قوله ونحو قوله تعالى وأنكحوا الأيام فسكارى والأيام جمع تكسير منسوبان لقولهما مفعولين وعلامة نصبهما فتحة ظاهرة فتحة ظاهرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب. وعلامة نسبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها. وأما جمع التكسير ما بقى بس؟ yang mana? وعلامة نسبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. terus tadi yang baca Zohirah. Oh, mana enggak berarti. Anda minta ke Zohirah? Ini yang dibaca yang di luar kepala itu. Mukaddarah ya. Baik. Nah, lanjutkan. Adapun jamak taksir, maka sungguh telah berlalu definisinya juga. Ma huwa ta'rifu wa musanna? Sebab taksir. Naam. Madalla ala isnaini aw isnaini. Madalla ala isnain. Madalla ala akthar min isnaini. Akthar min isnaini isnatain. Aw isnataini ma'aziyat ma'atahayyurin fi sighati mufradihi. Naam. Dan fathah apa yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki atau dua perempuan dengan perubahan pada bentuk tunggalnya. Itu definisi jamak taksir. Dan fathah kadang-kadang zahirah tampak di akhirnya. Contohnya sahabtu rijala. Wa di Arab ar-rijala. Pak Usman. Ar-rijala. sohabtu. Ar-rijalanya saja, sohabtu sudah fi'il dan fa'il. Ar-rijala. Ar-rijala maf'ul bi. Mansubun bil fi'li. Mansubun bil fi'li. Wa alamatun nasbihi. Al-kas. Mana kasarnya? Al-fathat. Al-fathat zahira ala afili anahu. Anahu. Taksir. Oh, taksir. Demikian pula ra'aitul hunuda. Maka kata ar-rijala dan hunuda, keduanya jama' taksir, ya. Jama' taksirin. Perhatikan tadi, jangan baca jam'an. Ini hanya jam'ani. Jama' taksir, dua jama' taksir mansub. Karena keduanya sebagai maf'ul bih. Tanda nasab keduanya fathah dhahirah. Yang pertama mudzakkar, yang kedua mu'annas. Baik. Dan kadang-kadang fathahnya muqaddarah. Qadarnya bisa apa tadi? Kita azur, bisa munasabah. Adapun sikol tidak ada. Perhatikan untuk mansub, sikol tidak ada. Karena fathah itu ringan. Ya. Contohnya, Bataron nasa sukaro. Nah, syaitnya di sini sukaro. Dan juga, Subhanahu wa ta'ala wa ankihul ayama. Syaitnya ayama. Maka sukara dan ayama, dua jamak taksir mansub karena keduanya maf'ul. Nah, ini ada sedikit catatan di bawah. Karena sukara itu bukan maf'ul, tapi hal. Nah, tanda nasab keduanya adalah fathah muqaddarah ala alif, mana min duriyah ta'adzur. Karena dia isim maksur. Baik, kita baca ta'liq nomor 5. Al-qawlu bi'anna sukara maf'ulun bih la'an lahu sadku qalamin minasyarih rahimahullah. Nah, ucapan bahwasanya sukara itu maf'ul bih, mansub maf'ul bih, barangkali itu adalah sabku qalam. Nah, istilahnya apa? Ketergelinciran pena. Kalau yang salah ngomong, bisa dikatakan sabku lisan. Lisannya mendahului, ya, padahal tersalah. Di sini dikatakan kalau itu tulisan berarti apa? Sabku qalam dari syarif. Atau awqala hadza ala atibari anna tara qalbiyatan wa huwa ba'idun. Atau menganggap bahwasanya tara ini tara qalbiyah, ra'a qalbiyah. Melihat dengan hati. Karena ra'a ada berapa? Ra'a basariyah, ra'a qalbiyah, ra'a manamiyah. Ra'a basariyah itu melihat dengan mata kepala, ini butuh satu maf'ul saja. Kalau ro'a qalbiyah itu bagaimana yakin melihat dengan hati, artinya yakin, ya, itu membutuhkan dua maf'ul. Tapi kalau mau dibawa ke situ itu jauh, ya, baik. Ya. Tapi yang benar apa? Taro di sini ro'a ini adalah ro'a basariyah. Anna sama maf'ul bih sukara hal. Nah. Jadi pernyataan beliau itu adalah maf'ul adalah sabku qalam. Fa ala hadza fal qawlu bi anna halun huwa sahih insyaallah, berdasarkan ini maka pendapat yang menyatakan bahwasanya dia adalah hal itu pendapat yang benar insyaallah. Baik. Contoh yang jamak taksir mansub dengan fathah muqaddarah lil munasabah. Ayo. Bu Nabila, menang wae lo. Mesti mikir. Jamak taksir mansub tapi fathahnya muqaddarah lil munasabah. Kalau ini kan tadi li ta'adzur, contoh-contohnya ini di ayama dan sukarot. Antum datangkan contoh yang lil munasabah. Kalau li siqal enggak ada. Contohnya apa yang munasabah? Ja'a al-auladi. Ja'a al-auladi, kok banyak sangat, banyak banget salahnya. Antum diminta untuk mencontohkan nasab. Antum datangkan fa'il. Salah satu. Ya. Itu ada alif lam, mudhaf, mudhaf ilaih. Salah dua. Datangkan nasab. Kalau nasab itu roa itu aja biar gampang. Roa itu. Ya, kalau fa'il ja'a. Kalau majrur maror tu bi. Salam tu ala. Lah, bas. Roa itu al-wadi. Al-wadi. Santai aja. Al-wadi. Roa itu al-al-wadi. Al-auladi. Mudah, enggak boleh alif lam. Ro'a itu auladi. Ro'a itu tullabi. Maf'ulun bih mansub bil fi'li wa alamatu nasbi fatha muqaddara alama qabla liya mana min durya al-munasabah. Baik, sekarang masuk tanda atau tempat yang ketiga. Kro. Bala syarif. Wa'amal fi'lil mudarikil kok majrur? Langsung majrur ngapa? Wa'amal fi'lil mudarikul madkuru wa'nahu qawlihi ta'ala lan nabraha alaihi a'kifin fa nabraha fi'lil mudarikul mansubun billah wa'alamu tu'asbihi al-fathu tu'zahiratu wa'kad takunu al-fathu muqaddaratan nahu yasurruni an tas'a ilal majdi. Majdi. Majdi. Fatah'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alifi mana'ahu dhuhurha at-ta'azzur. Nah. Adapun alif, adapun fi'il mudhari' yang disebutkan, disebutkan tadi apa? Maksudnya disebutkan adalah fi'il mudhari' yang idza dakhala 'ala nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Dalam matan apa? Ya, fa'amal fathatu fatakunu alamatan nasbi fi salasati mawadi'a fil ismil mufrad wa jam'i taksir wal fi'lil mudhari' idza dakhala 'ala nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Adapun fi'il mudhari' yang disebutkan di matan tadi, fi'il mudhari' yang kemasukan penasab dan tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Contohnya firman Allah Ta'ala lan nabraha 'alai akifina. Saidnya mana? Nabraha. Nabraha. Nah, akifina rafa' nasab jar. Nah, sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Barihaya broh. Saudaranya siapa? Oh. Barihaya broh itu saudara kana. Nah, lana broha ali akifina. Akifina sebagai mansub sebagai khobarnya nabroha. Isimnya dhamir mustatir wujuban takfiruhu nahnu. Ya. Saya di sini nabroha. Nabroha fi'il mudhari' mansub dengan lan, tanda nasabnya dengan fathah dhahirah. Karena kenapa fathah dhahirah? Fi'il mudhari' sahihul akhir dan tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Nah. Barakallahu fikum. Dan kadang-kadang fathahnya muqaddarah. Muqaddarah di sini juga ada li at-ta'adzur. Nah, at-ta'adzur. Adapun sikol tidak ada, munasabah juga tidak ada. Contohnya yasurruni antas'a ilal majdi. Mengembirakanku, menyenangkanku kamu berusaha kepada kemuliaan. Saya di sini tas'a, ya. Tas'a fi'lun mudhari' mansub dengan an, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah alal alif mana min duriyah ta'adzur. Nah, adapun kalau dia mu'tal wawu mu'tal ya, fathahnya apa? Dhahirah an yad'uwa an yarmiya. Nah, jadi untuk fi'il mudhari' yang fathahnya muqaddarah hanya pada fi'il yang mu'tal apa? Alif. Mu'tal wawu mu'tal ya, fathahnya dhahirah. Nah, mustamir. Jemaatin nahu lantas ibu. Kok wawa kenapa? Allahu jemaatin. nahu lan tadribu aw yaru muqaddarin nahu lan tadribi lam yakun nasbuhu bil fathati kullu min tadriba wa tadribu wa tadribi subun bilan wa alamatu nasbihi fatkununi wa alifu aw wa huwa al-ya'u fa'ilun mabnun ala sukun fi mahalli rabbin fa'ilun fi mahalli rabbin wa sata'ifu dhalika fi ma yakun. Nah, sebelum kita lanjutkan, di taklid nomor 7 itu ada faedah tentang nun wiqayah ya. Yasurruni. Kita baca faedatun. Sumiyat nunul wiqayah. Sumiyat nunul wiqayati bidzalika li'annaha taqil fi'la minal kasri. Nun wiqayah itu dinamai dengan itu. Dengan itu dengan apa? Nun wiqayah. Halaman 84. Faedah catatan kaki. Sudah ketemu, Usman? Muhtarom. Halaman 84. Taklik nomor tulisannya kecil ini. Nah, catat. Nah, tentang nun wiqayah. Nun wiqayah itu nun apa toh? Bana bila? Penjaga. Penjaga, ya. Satpam lah. Menjaga, nun penjaga. Dinamakan nun itu dengan nun penjaga. Li'annaha, karena dia, nun itu, ha kembali kepada nun. Takil fi'la minal kasri. Menjaga fi'il dari kasroh. Kenapa fi'il harus dijaga dari kasroh ya akhwana Abu Zubar? Karena kasroh tanda isim. Ya, karena kasroh tanda isim. Nah. Ala taro anha lau lam tujad laku sirol fi'lu. Tidakkah kamu lihat bahwasanya dia nun itu kalau tidak ada niscaya fi'ilnya di kasroh. Ya surruni, nunnya hilang jadi apa? Ya surri. Nah, laku siral fi'lu, niscaya fi'ilnya di kasroh. Wal fi'lu la yuksaru abadan, fi'il tidak di kasroh selama-lamanya. Falamma ra'au annahu sayuksaru atau bihadihin nuni litamna'ahu minal kasri. Tatkala mereka melihat bahwasanya fi'il itu akan dikasrah, mereka mendatangkan nun, nam, agar nun itu menghalangi fi'il dari kasrah. Tamna'u fa'ilnya dhamir mustatir hiya kembali kepada nun, hu kembali ke fi'il. Litamna'ahu agar supaya nun menghalangi fi'il dari kasrah. Dzakara hadza ta'lila Ibnu Aqil. Telah menyebutkan alasan ini Ibnu Aqil wa shahahu al-Qudri fi hasyiyatihi wa qila ghairu dzalik. Nah, ada yang berpendapat alasannya selain itu. Silakan lihat Al-Kawakib dan juga Hasyiyah al-Hami. Baik, kita lanjutkan di matan. Apabila fi'il itu bersambung, apabila akhir fi'il mudhari itu bersambung dengan isnain, contohnya lan yadriba. Naam, yadriba. Lan yadriba coba di Arab. Lanjutannya. Yadriba. Lan yadriba. Lan nafiyin wa nasbin ikhwalin yadriba fi'il mudhari'un mansubun hilang pengalamatu nasbihi nasbun nuni li'anahu minal amsiratil khamsati wal alifu domirun mutasir mutasirun mabni mabni wa nasubuni di mana di nah atau bersambung nahwu jamaah namanya lan yadribu irob lan yadribu lan harunas nafyin wa nasbin istiqbalin tadribuna fil madarun mansubun bil han wa nasbihi habanun ya nau minal ambil khamsa wal wawu damir mutasirun wal alif mabniyun ala sukun fi mahdhi raf'in fa'il wal alif fariqah. Nah, atau bersambung dengan ya mukhatabah lan tadribi, ya tanda nasabnya dengan hasbu nun, ya nya fa'il, maka apa lam yakun nasbu bil fathah, maka nasabnya tidak dengan fathah kalau bersambung dengan tadi alif isnain wau jamaah ya mukhatabah, nasabnya tidak dengan fathah. Maka masing-masing dari kata tadriba, tadribu, tadribi mansub dengan lan, tanda nasabnya dengan membuang nun karena amsilatul khamsah, sedangkan alif, wawu dan ya adalah dhamir ya fi mahli raf'in fa'il mabni ala sukun, dan kamu akan ketahui hal itu pada apa yang akan datang. Istamir wa syarim wa wa in tafala bi akhirihi nunu tawkidin taqdiratun taqdiratun naatnya nun bukan naatnya taukid. Nahu wallahi lan tadhhabanna au khafifatun nahu wallahi lan tadhhaban wa huwa mabniun ala fathhi fi mahalli nasbin. Naam, jika fi'il mudhari itu bersambung di akhirnya dengan nun taukid tsaqilah secara langsung, ingat ya, ini perlu dikasih tanbih nun taukidnya secara apa? Langsung ketemu fi'ilnya. Nah, contohnya wallahi lan tadhaban. Nah, tadhaban di sini fi'il mudhari mabni atas fathhi karena bersambung dengan nun taukid fi mahali nasbin kemasukan lan. Atau khafifah nunnya nun taukidnya khafifah wallahi lan tadhaban. Ya. I'rabnya sama, tadhaban fi'il mudhari mansub dengan fi'il mudhari mabni atas fat fi mahali apa? Nasbin. Maka fi'il tadhaban di sini mabni atas fat fi menduduki kedudukan nasab didahului oleh lan. Baik, adapun kalau tidak bertemu dengan langsung, tidak bertemu dengan nun taukid secara langsung, maka hukumnya apa? Hukumnya mu'rab. Ya. Nah. Contohnya apa-apa ya lah, tidak bertemu langsung. Dan ilmu dore ketemu nun taukid tidak langsung. Contohnya apa? Lantas habun. Ditulis saja kok. Antum tulis. Lan tadhaba mukana. Temu nun mau misalkan. Tadhabunna. Ini. Oh, ada wawunya. Ada wawunya. Lan. Ini. Ini. Yang benar ini. Oh. Ya. Tadhabunna barakatikum ini walaupun dohirnya ketemu nun taukid secara langsung, tapi ini ada fasil, ada pemisah. Ya, apa pemisahnya? Tadhabunna ketemu nun. Nun yang pertama dibuang kenapa? Dibencinya likaro hati tawali salah sinunat. Dibencinya tiga nun berurutan. Sudah? Wau dibuang kenapa? Oh, karena ketemu dua sukun. Wau sukun dan nun sukun. Nah, jadilah apa? Tadhabunna. Berarti tadhabunna i'rabnya apa, Pak Yakla? Filun mudhari'un mansubun. Bilan. Wa alamatun nasbi hadfun nun. Ya. Tanda nasbi dan hadfun nun. Nah. Karena dia amsilatul khamsah. Makanya perlu kita tanbih tadi apa nun taukidnya secara langsung. Terakhir, Iqra. Wa inda shalah bi akhiri nunun niswa. Niswati. Nunun niswati. Nah. Dan putri. Nah. Majida. Ya ila billah. Bil afar. Afar. Afafi. Bahwa. Hina izin. Hina izin. Mabni ala sukun fi mahali mahali nasbi. Nah, jika bersambung di akhir fi'il mudhara itu dengan nun niswah, nun niswah di sini bisa untuk menunjukkan mereka perempuan atau kalian banyak perempuan. Contohnya lan tudriknal majda illa bil afaf. Kalian wahai para wanita tidak akan mendapati kemuliaan kecuali dengan al-afaf, menjaga harga diri, menjaga kehormatan. Maka ketika itu fahuwa hina idin, maka dia fiilnya itu ketika itu, ketika itu ketika apa? Ketika itu yaitu ketika bersambung dengan nun niswah mabni atas sukun. Tudrikna fiilun mudhari'un mabniyun ala sukun litisali binunin niswah fi mahali nasbin dengan lan. Adapun nunnya itu fa'il. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini fathah menjadi tanda untuk nasab. Ada iskal mungkin. Nah, kalau ditambil halaman 75. Tamrin halaman 75. Satu kan tidak satu nilai dan nasbika. Itu kalau diterjemahkan saudaramu adalah orang yang jika engkau mengeluh kepadanya. Dia mengeluh kembali kepada mu itu gimana, benar tak? Wallah alam, mungkin yang dimaksud jika saudaramu mengadukan kepadamu, dia menerima aduanmu, menampung gitu. Dan jika dia dan jika kalian menyerunya ketika terjadi musibah, dia akan membantumu, menjawabmu. Wallah alam. Yang sebentar. Yang kemarin juga ya al-fitnah tuh itu ya. Apa sana sudah ketemu belum? Al-fitnah tu talqahu han najwa wa tuntajuha syaqwa. Fitnah itu, yang namanya fitnah itu diserbuki, dibuai dengan, artinya di semakin disuburkan dengan bisik-bisik, ya ngomong-ngomong bisik-bisik, dan dihasilkannya itu keluhan dengan fitnah itu, tidak ada kebaikan itu. Wallah. Nah, adapun yang bawah tadi ya, ini kalam wallah alam, nggak perlu, bukan hadis, bukan ayat, jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Pikirkan yang lebih utama, makanya nggak terlalu di, soalnya ini juga apa? Mu'alifnya juga sesuatu banget. Jadi tamrinnya kecuali yang mungkin hadis ya perlu dibahas. Kalau sekedar ucapan seperti ini mungkin ditinggalkan saja. Allah. Nah, yang tidak secara langsung tadi itu latar kabinannya itu gimana kan? Irlah ya. Latar kabunanna. Iya. Mana itu surat apa itu? Pernah dengar aja. Ayat itu. Iya. Latar kabunanna. Latar kabunanna. Latar kabunanna. Latar kabunanna. Ayat itu sama. Nunnya satu, latar kabunanna. Bukan latar kabunanna. hadis latar kabunna sunan amankana qablakum. Kalau dia misalkan cuma satu kan sebenarnya nun khafifah ya. Jadinya apa kan? Kalau latar kabun dengan nunnya satu aja. Jadinya apa? Jadinya apa ya? Latar latar kabun tambah nunnya khafifah. Nunnya khafifah. Masuk. Ya. Di sini nanti ada di kitab tafsir. Akhir-akhir kitab. Sambung dengan nun taukid. Halaman 179. Terus langsung khatam lah. Ya triban, kalau musanna enggak akan ketemu sama nun taukid khafifah. Nah, kalau wawu ketemu ya dribun begitu. Adapun pembahasan tentang nun tiga nun itu wawu alam ya. Nah, nun taukid tidak masuk kepada musanna dan tidak jamak muannas. Gitu sekarang. Ini mah dari buta apa? Kenapa kita pantum kenapa? Oh per jilid. Oh ya. Berarti jilid 3 halaman ya akhir-akhir. Ada yang nggak bisa nyari warung. Nah iya, ini kan halaman di halaman 87 tuh katanya. Belinya ada berapa? Belinya di shopping bajakan paling tuh. Sudah ya? Sudah aja ya? Kenapa? Iya. Mubtada khabar. Kenapa? Ternyata harus satu kalimat kemudian berhenti di poin itu atau bisa seperti contohnya ini ya. Kalau sekarang kita perlu kalau menurut aku Kata 82. Ya. Kalau kata kalimat tadi dan terusnya sampai sampai di salah satu nama juga. Terus yang ditanyakan itu bisa dikatakan tidak kotor. Yang mana? Mulai dari 80 sampai 41 kalimatan, kemudian arah sampai kemudian bukannya itu ya. So, bagaimana? Takunu kan fi'il, ya dia bukan mubtada khobar. Mubtada khobar itu kan jumlah ismi ya, awalnya isim. Takunul fathatu alamatan. Takunu isimnya fathatu isimnya takunu alamatan khobarnya. Terus ala annal kalimata mansubatun, kalimata isim anna mansubatun khobarnya fi salasati mawadhi'ah, jar majrur muta'alliq saja. Terus yang enggak ada mubtada khobarnya dalam kalimat ini, enggak ada mubtada khobar. Jadi sama takunu ada mubtada khobar isim. Kenapa? Tadi takun itu nanti ada isim sendiri, kalau nggak ada takunu. Kalau ada takunu, ya isimnya fathatu, alamatan khobarnya sudah cukup sampai situ. Bukan mubtada khobar. Tidak bisa jumlah. Mubtada jumlah? Tidak ada. Nah, kalau khobar jumlah, kan definisi mubtada apa? Al-ismul marfu al-ari anil awamil lafdiyah. Isim. Bisanya dia masdar muawal antasumu khairun lakum ini saumukum gitu masdar. Jadi isim di sini, kalau kita kembali ke pembahasan tentang mubtada, isim di sini bisa isim sharif, bisa muawal, bisharif. Isim sharif itu bisa dhahir, bisa dhamir. Muawal bisharif ya dari an, di ilnya gitu. Khobar bisa jumlah. Nah, tadi disebutkan kalau mudhof itu jam'an yang dulunya, itu syaratnya kalau pertama yang dulunya seperti alif lam tidak boleh alif lam. Mudhof kan nggak boleh alif lam, nggak boleh tanwin. Ya. Sudah paham dari situ? Musanna nunnya itu apa? Iwadun. Jam'u mudzakkar salim nunnya apa? Iwadun tanwin ketika musanna mudhaf, jam mudzakkar salim mudhaf, maka nunnya dihilangkan. Ya, misalkan apa? Dua kitab Pak Guru, kitabani al-ustadu. Jadi apa? Kitab al-ustadi tadi. Jam'ani taksirin. Jam'a taksirin. Muslimuna Muslimuna al-Filipin atau al-Yaban. Kaum muslimin Jepang misalkan, Muslimuna al-Yabanu. Jadi apa? Muslimul Yabani. Begitu. Nah, sorafnya libur dulu ya. Sorafnya libur.